لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الهجاء وحط عنه من سماء العقل كل هجاب من شهاب الجهل أتبدت لهم شموس المعرفة رأى مخدر بها منكشفة نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia khususnya bimbingan di dalam ajaran Islam dengan ditetapkannya iman dan Islam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan lewat kegiatan zikir dan tafakur di bulan Muharram ini senantiasa menjadi kekuatan, meningkatnya keyakinan beserta ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan menjadi media syukur sehingga Allah senantiasa menambah karunia-Nya penuh dengan kasih dan sayang-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada penghulu alam Sayyidul Anbiya wal Mursalin نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم serta keluarga tercinta para sahabat setia dan kepada para khalifah yang melanjutkan estafet kepemimpinan para nabi dan para rasul dan semoga tercurah kepada kita sebagai umat akhir zaman amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di penghujung acara kita, mari kita hayati kehidupan kita yang merupakan anugerah terbesar. Allah memberikan kesempatan kepada setiap pribadi kita terlahir ke muka bumi ini dengan setting Allah. Tidak ada satu ciptaan makhluk Allah yang sia-sia. Tidak ada satu makhluk ciptaan Allah yang diciptakan tanpa ilmu Allah yang tinggi. Termasuk terlahirnya setiap individu kita terlahir di muka bumi ini, itu semua ada dalam skenario Allah, ada dalam ilmu Allah yang semuanya tercurah atas rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat basmalah terungkap, terurai bagaimana karunia Allah yang diberikan kepada umat manusia khususnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Rahman 9. Tapi yang Allah kedepankan dalam basmalah, setiap perbuatan dan perkataan diawali dengan basmalah. Maka nama Allah yang menunjukkan kebijakannya. Basmalah menunjukkan kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya, apalagi manusia. Dari 99 nama Allah yang dikedepankan adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ketika Allah menciptakan kita, terlahir ke muka bumi, maka Allah menciptakan kita dengan Rahman dan Rahim, penuh dengan kasih dan sayang Allah, penuh dengan rahmat Allah. Maka kembali kepada diri kita yang terlahir ke muka bumi ini, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Begitu besar peranan kita, begitu besar predikat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memberikan bekal kepada kita yang disebut dengan nikmat ijad, menurut Sahih Ibnu Athaillah, Allah berikan panca indera yang sempurna. Walladzi ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalila ma tashkurun. Ya Allah yang telah menjadikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, hati, tapi sedikit sekali orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan sebagian ruhnya ke dalam setiap jiwa manusia. Inilah potensi ilahiyah, potensi ketuhanan. Dengan potensi inilah manusia akan mampu mengenal Allah dengan baik lewat aturannya yang disebut dengan dinul Islam. Dua potensi besar, panca indera yang disempurnakan, ruh yang berasal dari tiupan Allah yang kemudian agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan yang mengatur manusia dalam seluruh dimensi kehidupannya. Tidak cukup dengan itu, Allah pun menurunkan para petugasnya. Allahu yasfi minal malaika. Allah memilih utusan dari para malaikat, termasuk dari kelompok manusia. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Mereka sebagai utusan Allah, para nabi dan para rasul, bahkan yang melanjutkan yang disebut dalam khalifah rasul, untuk membimbing umat manusia supaya bisa menjalankan tugas dengan baik, dan pada akhirnya manusia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Di sinilah kita, setiap pribadi kita harus benar-benar menempatkan setiap pribadi kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Curahkan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita dan itu semua amanah. Pribadi kita bukan milik kita tapi milik Allah. Dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, di sana diungkap pribadi kita laisa bil munafsi. Setiap pribadi kita bukan milik diri kita, tapi sepenuhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amanah bagi setiap pribadi kita. Janganlah kita menzalimi diri kita sendiri. Ketika kita keluar dari aturan Allah, kita menjalankan hidup dan kehidupan di luar aturan Allah, berarti kita telah mendolimi diri kita sendiri. Jangan sia-siakan hidup yang satu kali ini. Allah telah memberikan kesempatan emas pada setiap pribadi kita. Kita terlahir tanpa kita meminta, tapi sepenuhnya anugerah dari Allah. Tapi banyak umat manusia lupa akan dirinya sebagai hamba, lupa bahwa kiprah hidup di muka bumi harus menghamba kepada Allah, mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terombang-ambing oleh kehidupan dunia, tidak ada kepastian hidup, tidak punya pemimpin, tidak punya bekal, tidak punya pelan, sehingga langkah-langkahnya kontraproduktif. Langkah-langkahnya senantiasa menzalimi dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lewat tafakur dan zikir di bulan Muharram ini, mari kita posisikan diri kita. Tidak ada tujuan. Allah menciptakan kita semata-mata supaya kita senantiasa menghamba kepada Allah. Barang siapa yang menghamba kepada Allah dan tulus, maka kemuliaan bukan untuk Allah, kesuksesan bukan untuk Allah, tapi kesuksesan, kebahagiaan dan kemuliaan kembali kepada diri kita. Jangankan kemuliaan di akhirat, di dunia Allah buktikan. Orang yang banyak melakukan kebaikan dan sadar dengan keikhlasan, Allah berikan kelapangan hidup di muka bumi ini. Allah berikan kemerdekaan, Allah berikan ketenangan. Setiap langkah, setiap napas penuh dengan arti, penuh dengan makna, karena hatinya senantiasa nyambung kepada Allah, ingat kepada Allah, fakir kepada Allah, butuh kepada Allah. Inilah denyut jantung para nabi, para rasul, para aulia Allah. Denyut jantung yang senantiasa butuh atas pertolongan Allah, butuh atas bimbingan Allah. Semakin mengenal Allah, semakin mengenal dirinya lemah, semakin mengenal dirinya tidak berdaya, sehingga jiwa yang fakir, jiwa yang butuh kepada Allah menjadi makom yang harus dilalui oleh setiap murid. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini. Ahli-ahli astronomi telah menemukan galaksi yang banyak, dan dalam setiap galaksi terhimpun jutaan planet yang besar. Untuk apa? Untuk siapa Allah ciptakan benda-benda yang besar itu? Apakah ada makhluk yang lain yang lebih mulia daripada manusia? Itu semua Allah ciptakan sebagai media kurikulum bagi manusia, pengajaran yang datangnya dari Allah, supaya manusia mampu meniti, memikirkan alam semesta yang luas, sehingga mampu menjangkau siapa di balik pencipta dan pemelihara alam semesta. Kalau kita melihat fenomena alam semesta yang besar dan luas ini, kita akan memikirkan, kita akan menghayati bahwa Allah lebih besar daripada makhluk-makhluk yang diciptakan olehnya. Sehingga pantaslah kita, wajiblah kita untuk menghambat kepadanya, untuk tunduk kepadanya. Langit dan bumi begitu harmonis, planet bergerak, planet berorasi, satu sama lain tidak pernah bertumbukan, terjalin harmonis. Padahal makhluk tersebut, makhluk-makhluk yang besar, kuncinya adalah mereka semua bertasbih kepada Allah, tunduk kepada Allah. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbihlah kepada Allah. Tasbih mereka adalah tunduk kepada Allah, mengikuti aturan Allah. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua makhluk yang ada di langit dan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Sehingga ketika mereka bertasbih dan tunduk kepada Allah, maka Allah pun akan menjaga, Allah pun akan memelihara. Apalagi kita sebagai manusia yang begitu terhormat, yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terungkap lewat firman-Nya ketika Allah menciptakan Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan wakilku di muka bumi, yaitu manusia. Lewat panca indera yang sempurna, hati yang mengandung potensi ilahiyah, maka akan mampu menjangkau, mampu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Bujuk rayu kehidupan dunia ini memang lebih menyihir daripada harut dan marut. Ad-dunya asharu min harut wa marut. Kehidupan dunia ini lebih menyihir, menghipnotis daripada harut dan marut. Banyak manusia yang terlena dengan gemerlap kehidupan. Banyak manusia yang terpedaya ketika mencari penghidupan, sehingga mereka keluar dari posisi sebagai abid, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan pedoman Al-Qur'anul Karim yang telah diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pedoman yang akan mampu menghantarkan umat manusia kepada kemuliaannya kecuali Al-Qur'anul Karim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka 'ala siratil mustaqim. Berpegang teguhlah kepada apa yang telah sesungguhnya engkau pasti berada dalam jalan yang lurus. Bukankah harapan kita kembali kepada Allah dengan berseri-seri dalam keadaan gembira, dalam keadaan bahagia? Kembali lagi kepada Allah dengan hati yang bersih, penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu telah diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran. Orang yang berseri-seri datang ke pangkuan Allah, penuh dengan rahmat dan ridho Allah, maka dia akan mendapatkan jaminan surga. Tapi sebaliknya, orang yang penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan ketika kembali kepada Allah, karena keingkarannya, karena kekafiran, karena kemunafikannya, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Wujuhu yawma izin alaiha ghabarah tarhaquha ghabarah ulaika humul kafaratul fajar. Mereka adalah orang-orang kafir dan pendosa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan media yang begitu besar, yang begitu luas, untuk mengantarkan kita pencapaian kepada makrifatullah. Allah menciptakan makhluknya bukan untuk disiksa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengedepankan rahmatnya. Apa yang kita baca, yang senantiasa kita wiridkan setelah kita melaksanakan zikir, dalam hadis kursi Allah berfirman, sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku mendahului murkaku. Allah itu merahmati, tapi ketika Allah murka, itu karena dipaksa oleh perbuatan manusia. Tindakan dan perilaku manusia. Sabaqat rahmati ghadabi, sabaqat rahmati ghadabi, sabaqat rahmati ghadabi. Allah mengedepankan rahmatnya daripada siksaannya, daripada kemarahan dan murkanya. Maka pantas kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat, keluar dari keimanan, dari kepercayaan kepada Allah. Kemudian ada niat, ada harapan, ada cita-cita, ada keinginan. Khairu min amali, lebih baik daripada amalnya. Sebelum amal itu dilakukan, atau bahkan amal itu tidak sempat dilakukan, karena ada yang menghalangi tanpa sengaja atau di luar kekuatan dirinya. Tapi dia hanya punya kekuatan keimanan atas dasar, punya niat atas dasar keimanan. Pandangan Allah dan Rasulnya lebih baik daripada amalnya sendiri. Begitu penghargaan Allah, begitu penghormatan Allah, begitu penyayang Allah kepada hamba-hamba yang beriman kepada-Nya. Niat saja atas dasar kepercayaan dan keimanan dihitung lebih baik daripada amalnya sendiri. Begitu besar karunia Allah. Atas kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang-ulang dalam Al-Quran menyindir kepada manusia dan jin dengan kalimat yang sama, dengan redaksi yang sama, dalam pendekatan ilmu ma'ani, ketika ada takwil, tauqil maupun makna, itu menunjukkan kita sebagai makhluk mukhatab, orang yang mungkir, orang yang ingkar atas kitab seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Para bi ayyi ala rabbikum tukadzdziban. Redaksi ini, ayat ini ulang-ulang sampai berdasarkan. Para bi ayyi ala rabbikum tukadzdziban. Nikmat yang mana yang akan kalian dustakan oleh jin dan manusia? Berarti dengan diulang kalimat seperti ini menunjukkan mayoritas umat manusia dominan mendustakan karunia Allah Subhanahu wa taala, mendustakan limpahan karunia yang diberikan kepada kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk jalan yang lurus yang menjamin kesuksesan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, maka Allah pun memilih dari sekian hamba-hambanya untuk menjadi pewaris Al-Qur'an. Allah menyeleksi dari sekian hamba-hambanya untuk menjadi pewaris Al-Quran setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Pewaris-pewaris Al-Quran yang akan mampu mengambil hikmah-hikmah Al-Quran. Al-Quran menjadi bimbingan yang jelas. Al-Quran menjadi cahaya dalam kehidupan umat manusia. Apabila manusia berada dalam bimbingan para pewaris Al-Quran pada setiap zamannya, manusia pada umumnya, umat pada umumnya tidak akan mampu menelaah langsung Al-Quran yang begitu dalam, yang begitu berbobot, yang begitu berkualitas. Cukuplah umat mengikuti petunjuk para pewaris Al-Quran, karena mereka lah yang terpilih dari hamba-Nya untuk mendapatkan warisan Al-Qur'an. Kita melangkah di bawah bimbingan pewaris Al-Qur'an. Pada setiap zaman ada yang memberikan petunjuk. Pada setiap kaum ada yang memberikan petunjuk yang bersumber dari petunjuk Al-Qur'anul Karim. Kita manfaatkan setiap pribadi kita, setiap muslim, kita sebagai murid, untuk senantiasa komitmen di bawah bimbingan pewaris Al-Qur'anul Karim. Kita harus punya keyakinan yang kokoh, karena setiap tindakan akan sangat tergantung dari kualitas keyakinan kita. Banyak orang yang berani melakukan satu tindakan walaupun nyawa taruhannya, karena punya doktrin, karena punya kepercayaan. Kita sebagai muslim, kita sebagai murid, tanpa mempunyai keimanan, tanpa punya keyakinan, maka tidak akan mampu melakukan tindakan-tindakan yang mulia, tindakan-tindakan yang besar. Keimanan kita begitu kokoh, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab termasuk Al-Quran, dan iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan yang berkualitas, kita akan mampu melakukan tindakan-tindakan produktif, tindakan-tindakan yang berkualitas, tindakan-tindakan yang besar, tindakan-tindakan yang bermanfaat, yang kemanfaatannya luas. pupuk keimanan dan keyakinan kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan talqin, memberikan pelajaran kepada para sahabat. Jadilu imanakum, jadilu imanakum, jadilu imanakum. Wahai para sahabat, perbaharui iman kalian, sebab iman itu rapinya naik dan turun. Kaifan jadilu imanan ya Rasulullah? Sahabat balik bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya iman kami terus meningkat, grafiknya naik terus? Inilah kalimat yang dikibarkan oleh seluruh para rasul dan para nabi termasuk yang melanjutkannya. Kalimat la ilaha illallah. Tiada sembahan kecuali Allah. Tiada yang ditaati kecuali Allah. Tiada yang diibadati kecuali Allah. Tiada yang dituju dan dimaksud kecuali Allah semata. Kita menjadikan rumah semakin kita tinggalkan, semakin kita memperkaya diri, semakin akan menyesal di kemudian hari. Banyak benda-benda, banyak materi-materi yang akan kita hilang, yang akan kita tinggalkan ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kaya, semakin ditunggu harta kekayaan kita tidak diimbangkan fi sabilillah. Semakin banyak yang hilang dari diri kita ketika kita kembali kepada Allah, semakin menyesal, semakin menangis, semakin sedih ketika itu semua kita tinggalkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perhatikan ajaran dan talqin kalimat thayyibah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bergerak menuju kepada Allah. Semua makhluk akan sirna. Kullu shay'in halikun ila wajha. Segala sesuatu akan hancur kecuali Allah. Setiap langkah, setiap aktivitas tujukan kepada Allah semata. Guru hanya sebagai pembimbing, guru hanya sebagai pembaca ayat-ayat Allah, bukan sebagai tujuan. Tujuan kita sama-sama bergerak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihayati di mana ikat iman baiklah tadi, bahkan kita menginginkan setiap saat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh para sahabat bahwa beliau senantiasa zikir pula ahyan, setiap saat beliau senantiasa zikir kepada Allah, menyebut kalimat thayyibah. Begitu rindunya beliau kepada Allah, begitu cintanya beliau kepada Allah. Sayang satu detik, sayang satu jengkal tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang akan mampu menghindari dari jebakan kehidupan dunia, ranjau-ranjau kehidupan dunia, orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah, orang yang zikir kepada Allah, mengamalkan talqin dari Rasulullah SAW dengan mengucapkan dengan baik, kemudian menghayatinya dengan baik, hatinya akan dihidupkan oleh Allah. Masalul ladzina yadhkurunallah wa ladzina la yadhkurunallah kama salil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah, mengingat Allah, dan orang-orang yang melalaikan Allah. Perumpamaannya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang hidup penuh dengan arti, penuh dengan tindakan yang mulia, tapi orang mati tapi mati hatinya. Sehingga tindakan-tindakannya bahkan kontraproduktif, mencelakakan orang lain, menzalimi diri dan orang lain. Karena hatinya mati. Kita sebagai jamaah telah mendapatkan pengajaran dalam hal ini sebagaimana para sahabat dulu telah mendapatkan talqin dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita komitmen dengan bacaan Al-Qur'an dan menghayatinya sebagai ijazah dan talqin yang pertama? Kita sebagai kaum muslimin kembali kepada sumber Al-Qur'an dengan dibaca, didirikan, dihayati dan diamalkan. Kemudian kita memperbanyak istighfar. Kita tidak akan luput dari dosa dan kesalahan. Banyak dosa-dosa yang kita tidak tahu bahwa itu adalah dosa. Karena ketuaan kita, ketidaktahuan kita. Kita merasa hebat, kita telah puas dengan ibadah kita. Padahal banyak tindakan-tindakan yang dalam pandangan Allah termasuk berlaku dosa. Istighfar kabir Rasulullah SAW telah mengijazahkan kepada guru kita Syekh Ahmad bin Idris supaya seluruh dosa-dosa kita yang disengaja, yang tidak disengaja, yang diketahui dan tidak diketahui, panca indera kita, gerak hati kita, alam pikiran kita, gerak dan diam kita, ketika terjerumus kepada dosa dan kita tidak mengenalnya, maka insya Allah ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu sekalian, mari di penghujung acara ini kita bukakan kesadaran kita bahwa ternyata kita ini adalah harus menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba diri kita. Kita sering dipergunakan oleh diri kita sendiri. Keinginan kita yang tidak terbatas sementara kemampuan kita sangat terbatas. Kita turunkan sahabat kita, kita ikuti sahabat kita yang pada saat ini dimakannya hanya sebatas, hanya sepintas. Apakah lewat kedudukan, lewat harta, lewat pujian, lewat penghargaan? Kita ikuti terus sahabat nafsu kita, padahal akan mencelakakan diri kita, pasti akan binasa dan celaka, rugi beserta hina. Oh, manusia yang memaksakan kepada dirinya sendiri, yang diperbudak oleh keinginan hawa nafsu, yang diperbudak oleh jabatan, yang diperbudak oleh kedudukan, yang diperbudak oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Alangkah disayangnya, alangkah hinanya manusia-manusia semacam itu. Mari kita evaluasi apa yang telah kita lakukan selama ini. Sejak akil balik kita, mulai kita menjadi seorang yang mukallaf, yang diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah. Karena kita telah diberi karunia yang besar, hidup ini karunia yang besar, kesempatan yang terindah untuk mencapai kebahagiaan nanti, bukan sekarang. Nanti ini saya terbatas, kenikmatan hari ini saya terbatas. Tapi ada kenikmatan yang awal ini yang tidak terbatas. Walau tidak terbatas. kita ingat-ingat segala kekeliruan kita, kesalahan kita, dan muncul dan terlemahan berakhir di Allah. Ya Allah, mulai akhir tadi sampai hari ini usia kita semakin berkurang, ajal kematian semakin dekat. Bukan tanda-tanda kematian telah ada dalam diri kita. Rambut yang tadinya hitam lekas sekarang sudah mulai berubah, kulit sudah mulai kendur, penglihatan dan pendengaran mulai berkurang, fisik kita semakin lemah. Lemah wangnya runak kesukil hokil. Sepi di sana, kesemuanya tidak ada, kesemuanya tidak ada. baik sekalian. Marilah kita bacakan istighfar kami. Sambil kita hadapi apa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan ya Allah. berguna. Berguna dengan istighfar ini yang banyak kekurangan. Kau sudi untuk mampu dengan satu sama. Terakhir. Marilah. Setelah kita bertobat kepada Allah, kita belajar untuk mengingat. Pelajaran yang tidak mudah dipelajari, yang sulit dipelajari, mengenal Allah, mengingat Allah, rindu kepada Allah. Mudah diucapkan, tapi susah untuk dilaksanakan. Kita sering terjebak dengan pernak-pernik kehidupan dunia, sehingga hati ini bergeser. Hati ini dipenuhi oleh kecintaan selain Allah. Tidak ada ruang sedikit pun untuk mencintai Allah. Dalam kesempatan yang mulia ini, para malaikat turun ke bumi, diperintahkan oleh Allah untuk mencari manis dingin. Mereka mengepakkan sayapnya, kemudian membisikkan pada hati orang yang berzikir, takut hanya kepada Allah, sering takut tidak diampuni dosa. Bersihkan, pasokkan hati kita. Cukup Allah yang kita cinta. Alladzina amanu asalluhu lillah. Orang-orang yang beriman begitu cintanya kepada Allah. Kalau kita belum cinta kepada Allah, keimanan kita dipertanyakan oleh Allah. Keimanan kita disaksikan. Surah Salam menyampaikan Aksiru zikrullah hatta yakulal munafikun antum ra'un antum majnun. Perbanyak zikir kepada Allah sampai tergila-gila dengan Allah, sebagaimana orang banyak yang tergila-gila dengan kehidupan dunia, tergila-gila dengan harta, tergila-gila dengan uang, serta tergila-gila kita kepada Allah. Terbukti belum menjadi tindakan, kita disebut orang yang gila oleh orang-orang munafik. Terus kita isi hati kita, suarakan cinta-cintaan selain Allah. Buang jauh-jauh. Cukup Allah yang kita cintai, yang lainnya akan mengikuti. Ketika kita mendekat Allah, mencintai Allah, maka kasih sayang akan diberikan kepada kita. Bukan salah-salah ini, bukan salah-salah berat, tapi kasih sayang terus isi hati kita, terus kita rindu kepada Allah, kita butuh kepada Allah, kita semangat kembali. Allah. terzikir jahar. Hati kita tadi dibantu oleh lisan kita, dibantu oleh fisik kita untuk mendorong rohani kita menuju kepada Allah. Sekarang kita belajar zikir sir, zikir yang paling optimal dimanapun dan apapun tanpa dibatasi. Terus denyut jantung kita memompa dengan kalimat-kalimat Allah, Allah, Allah, sebagaimana denyut jantung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senang-senang zikir kepada Allah kulla ahyar setiap saat. Itulah hidup terindah hamba apabila senantiasa denyut jantung bergerak menuju kepada Allah, menyebut Allah. Tidak akan memancarkan seluruh panca indera menjadi panca indera yang digerakkan oleh Allah. Mata kita akan menjadi mata Allah yang senantiasa memandang kepada makhluk yang penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan kasih sayang. Tatapan mata kita diliputi, diisi dengan rahmat Allah. Telinga kita menjadi telinga Allah, tangan kita menjadi tangan Allah yang senantiasa membantu kepada sesama makhluknya. Kaki kita menjadi kaki Allah yang senantiasa melangkah menuju rahmat dan ampunan Allah. Itulah hidup yang berkualitas, hidup yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa rindu kita kepada Allah, marilah kita bercakap-cakap dengan Allah. Man aroda ayat takalama ma'arobi ayat pro'il Qur'an. Karena siapa yang rindu bercakap-cakap dengan Allah, baca Al-Quran. Marilah kita simak bersama firman Allah supaya kerinduan kita senantiasa tertuju kepadanya. saya ingatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bacakan salawat al-jariyah. Allahumma inni as'aluka bi nuri basmillahi al-'azim allazi ala arshil 'azim yang baik di sisi Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ya man huwa hakadha wa la yazalu hakadha wa la yakunu hakadha. Allahumma as'aluka ilahi wa sayyidi wa maulaya wa thiqati wa rajai بمعاكد الإز من أرشك ومنها رحمة من كتابك ومنشك الأقرام واسك الأعظام وجلك الأعلى وكلماتك التامات كلها مباركة التي لا يزوجهن بار ولا فاجر. أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله في كل وقت ونفس عدد ما وسعه علمه فأن ترزقنا غاية لذة النظر إلى وجهك. Ya Allah, berikan kepada kami puncak kenikmatan bertemu dengan Engkau. Pogoyata ma'rifat, puncak ma'rifat, puncak mengenalmu ya Allah. Pogoyata mahabbah, puncak kerinduan dan kecintaan kepada Engkau. Pogoyata musyahadati, dan puncak musyahadah menyaksi kepada sisa perjalanan hidup kita di dunia, tak sisa satu hari, tak sisa itu satu minggu, atau sisa itu satu tahun. Ya Allah lah yang tahu sisa umur kita. Mudah-mudahan kita nanti opat dalam keadaan khusus Allah. Bila Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.